album dulu lama tersimpan dan berdebu. Satu persatu gambar berlalu, ku terkenang dan terkenang. Kau hadir lagi di sudut hati, cinta luku masa kecilku. Betapa kau telah dewasa, terpesona, penuh asa. Perasaan rindu membumbung tinggi. Bertahun mencari tempatan diri. Ada kau ceria kau berkisah tentang tulisan di batu janji. Tahun lalu.